Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Masyarul ikhwah, jamaah Masjid Al-Ansar rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, kita masih dalam pembahasan tentang seputar nazar. Di pertemuan sebelumnya kita sebutkan sebagian dari macam-macam nazar. An-nadhru, nazar, ditinjau dari hukum yang diakibatkan darinya atau hukum yang ditimbulkan dari nazar tersebut terbagi menjadi lima. Nazar ada lima macam sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif. Yang pertama disebut dengan nazar mutlak atau nazar mubham, yaitu nazar yang tidak disebutkan apa jenis nazarnya atau apa jenis perbuatan ketaatan yang dia akan lakukan. Seperti contoh ucapan seseorang ketika bernazar, aku bernazar untuk Allah. Demikian, aku bernazar untuk Allah. Dia tidak menyebutkan dia akan melakukan apa, akan sholat atau akan pergi haji atau akan melakukan apa. Dia hanya melakukan, mengucapkan aku bernazar kepada Allah. Sama saja, apakah nazar mubham ini memiliki sebab atau tidak memiliki sebab, ya. Kalau memiliki sebab, contohnya misalnya kalau saya sembuh dari sakit, maka saya bernazar kepada Allah. Ini ada sebabnya. Atau kalau saya lulus dari ujian, maka saya bernazar kepada Allah. Nah. Atau tidak ada sebab. Ya. Tidak ada sebabnya. Dia berkata, saya bernazar kepada Allah. Begitu saja. Tidak ada sebab yang melatar belakangi nazarnya. Maka kata mu'alif, nazar jenis pertama seperti ini, nazar mutlak atau disebut juga dengan nazar mubham atau disebut juga dengan nazar lam yusam, nazar yang tidak disebut namanya, maka wajib atas nazar tersebut apabila terucapkan dengan niat adalah dengan membayar kafarohnya, kafaratul yamin. Kafarohnya adalah kafaroh sumpah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kafaratu nadri idza lam yusamma kafaratu yaminin. Kafarohnya bagi nazar yang tidak disebutkan adalah seperti kafaroh sumpah. Apa itu kafaroh sumpah? Naam, kafaroh sumpah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kafarahnya adalah ketika dia telah bernazar nazar mutlak, maka wajib setelahnya dia untuk membayar kafarah. Diberi pilihan, apakah dia memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin atau memerdekakan seorang budak. Ini pilihan, tinggal dipilih salah satu yang mana. Kalau tidak mampu dari 3 perkara ini, baru beralih ke yang berikutnya, berpuasa selama 3 hari. apakah berpuasa tersebut berturut-turut atau tidak. Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, berpuasa 3 hari itu secara berturut naam atau diperbolehkan berselang-seling puasa kemudian beberapa hari tidak, kemudian berpuasa lagi, kemudian beberapa hari tidak, kemudian berpuasa lagi, pas 3 hari. Terjadi perselisihan para ulama. Syekh Ibn Bas mengatakan tidak disyaratkan puasa itu harus berturut-turut berdasarkan keumuman ayat yang disebutkan tadi, fasiyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Allah tidak menyebutkannya berturut-turut, maka boleh. Kalau dia berpuasa secara berturut-turut, maka itu lebih baik, itu ahsan. Kemudian jenis nazar yang kedua, nazar lijaj atau nazar ghadab, nazar dari orang yang sedang marah atau berkeras hati, ya, bersikeras dalam pendapatnya, seperti ucapan seseorang yang tidak ingin berbicara dengan orang lain, misalnya, mana catatannya, buku catatannya mana, maju ke depan, maju ke depan, maju lagi di depan sini kosong, nanti di belakang ngelamun. Seperti orang yang sedang marah atau berkeras hati, dia mengatakan, saya tidak mau berkata atau berbicara denganmu. Kalau saya berbicara denganmu, saya akan pergi haji. Nah, demikian. Ya, ini termasuk nazar. Dia telah berjanji. Ini termasuk nazar. Ini jenis nazar ghadab atau nazar al-lijaj. Nazar orang yang sedang marah atau berkeras hati. Apa hukumnya nazar yang kedua ini, jenis yang kedua? Dia diberikan 2 pilihan. Dia menunaikan nazarnya, ya, atau dia menunaikan, atau dia apa namanya tidak boleh melanggar ucapannya tadi. Ya, dia betul-betul tidak boleh berbicara dengan kawannya tadi. Kalau dia sampai melanggar, maka dia harus pergi haji. Dia harus pergi haji, wajib bagi baginya. Nah. Dan jenis nazar ini tidak dikatakan ini berupa qurbah, bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuannya bukan nazar itu sendiri, ya. Kata mualif, ini bukan perbuatan taqarrub. Dilihat dari tujuannya, karena tujuannya memang karena dia ingin berkeras hati. Berkeras hati di dalam pendapatnya atau di dalam keinginannya. Kemudian jenis yang kedua, atau yang masih lanjut tadi, ya, yang kedua, ya, dia diberikan pilihan apakah dia menunaikan nadarnya atau dia membayar kafarohnya, kafaroh nadarnya. Tadi ya pilihannya 2, ya, jenis nadar yang berkeras hati tadi atau nadar marah, dia menunaikan nadarnya, dia pergi haji, atau dia membayar kafaroh nadarnya. Nah. Kemudian jenis yang ketiga, nazar mubah. Ini kita ulang sedikit karena telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Nazar mubah, nazar yang hukumnya boleh, seperti orang yang bernazar untuk memakai baju berwarna biru misalnya, atau baju berwarna putih. Saya bernazar kepada Allah, saya akan pakai baju warna putih. Apa hukumnya pakai baju warna putih? Mubah. Nah, saya bernazar, kalau saya lulus ujian, saya akan makan semangka misalnya. Ini nazar mubah, boleh. Nah. Kemudian yang keempat, ini yang belum kita baca kemarin, ya. Kita baca penjelasan mualif. Nazar al-maksiyah. Nazar yang keempat, nazar kemaksiatan. Wahwa an yanzuru fi ilal maksiatin. Kanadri syurbi khamrin wa nadri lil qubur aw li ahli al qubur min al amwat wa sawmi ayamil hayd wa yaumin nahri fa hadha an nadru la yanqit wa la yajibu al wafa'u bihi. Jenis nazar yang keempat, nazar kemaksiatan. yaitu seseorang bernazar untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Seperti apa? Seperti bernazar akan minum khamar, atau bernazar tujuannya untuk penghuni kuburan, bukan untuk Allah. Ya. Dia bernazar untuk penghuni kuburan. Ya. Misalnya dia berkata, saya bernazar untuk penghuni kuburan ini, kalau saya lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, ini termasuk nazar kemaksiatan dan ini hukumnya syirik. Ya. Atau bernazar berpuasa bagi wanita, dia berpuasa selama haidnya. Wanita yang haid haram hukumnya untuk berpuasa. Kalau dia bernazar untuk berpuasa di hari haid, maka ini hukumnya kemaksiatan, ini hukumnya haram. Atau berpuasa di hari nahar, hari menyembelih, Idul Adha. Naam. Demikian pula hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tidak boleh untuk berpuasa, kecuali orang yang berhaji, berhaji qarin atau tamattu, yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan hewan hadyu, hewan sembelihan. Naam. Maka dia berpuasa 7 hari atau 10 hari. 7 hari ketika dia kembali ke negerinya dan berpuasa 3 hari selama haji. Kapan? Ya, di hari-hari tasyrik itu. Ini bagi orang yang berhaji. Wa ila ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik itu tidak boleh bagi kita untuk berpuasa. Nazar seperti ini kata mu'alif, ini nazarnya tidak sah dan tidak boleh untuk ditunaikan. Ya, saya bernazar untuk minum khamar, enggak boleh, haram untuk ditunaikan. Nah, li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan. Nah, qala li anna maksiatallah la tubahu fi halin minal ahwal. Ini termasuk kemaksiatan, dan yang namanya kemaksiatan tidak diperbolehkan dalam setiap keadaan, apakah dia sedang bernazar ataupun tidak. Wala yalzamuhu bihi kafarah. Dan nazar kemaksiatan itu tidak ada kafarahnya. Ini pendapat mu'alif. Ya. Nazar kemaksiatan, pertama kita ketahui tidak boleh ditunaikan. Ya kan? Saya bernazar kalau saya lulus ujian, saya enggak akan sholat selama 5 hari. Sepakat para ulama, ini haram, enggak boleh ditunaikan, enggak boleh dikerjakan. Tetapi terjadi perselisihan. Kalau dia enggak mengerjakannya, lantas apa ada kafarohnya? Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mu'alif mengatakan tidak ada kafarohnya. Ya. Dan ini adalah yang diriwayatkan, satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan ini adalah mazhab pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di sana ada yang berpendapat bahwa tetap ada kafarahnya. Selain dia tidak boleh menunaikan nazarnya, kemudian dia diwajibkan membayar kafarah. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Imran ibnu Husain dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Selesai yang keempat, jenis yang kelima. Nadar yang terakhir, yang kelima, nadaru at-tabarrur. Nadar kebaikan. Kalau tadi nadar kemaksiatan, ini nadar perbuatan kebaikan. Wa huwa nadru ta'ah. Ini adalah nadar ketaatan. Kanadri fi'li shalah wassiyami wal haj. Yaitu seperti bernadar untuk melakukan salat, puasa atau haji, ya. Sawa'un akana mutlaqan am mu'allaqan ala husuli syai'. Sama saja apakah ada sebabnya ataukah tidak ada sebab. Ya. Kalau saya lulus ujian, saya akan pergi haji. Kalau saya lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari. Ini ada sebabnya. ataukah enggak ada sebabnya dia langsung mengatakan saya bernazar berpuasa 3 hari untuk Allah. Ya. Ini disebut nazar ta'ah, nazar ketaatan atau nazar tabarrur, nazar perbuatan kebaikan. Apa hukumnya? Berkata mu'alif, fayajibul wafa'u bihi in kana mutlaqan. Wajib untuk ditunaikan kalau ini berupa mutlak, nazar mutlak yang tidak ada sebab. Wajib ketika dia ucapkan tadi, maka setelahnya wajib dia untuk tunaikan. Ya. Apa yang dia nazarkan? Dan wajib untuk ditunaikan inda husuli asyarti in kana mu'allaqan. Kalau itu nazarnya mu'allak, ada sebabnya, ketika terjadi sebab, wajib untuk dia tunaikan. Ya, ketika dia naik kelas, ketika dia lulus ujian, wajib dia tunaikan nazarnya. Berdasarkan hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda, man nadara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk bertaat, melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia melakukannya. Selesai pembahasan 5 macam nazar. Kita masuk ke masalah yang berikutnya, masalah kelima, suwar min nadri minan nadri alladzi la yajuzul wafa' bihi. Penyebutan beberapa bentuk nazar yang tidak diperbolehkan. Beberapa nazar yang tidak boleh ditunaikan. Ini beliau akan menyebutkan beberapa contohnya. Inna nadhar alladhi la yajuzu wafa'u bihi wa huwa nadhru ma'siyah wa hadha yatahaqqaq fi suwarin minha. Nazar yang enggak boleh dikerjakan, nazar yang enggak boleh ditunaikan itu adalah nazar maksiat. Ya. Nazar maksiat itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Nazar itu dikatakan dia maksiat dilihat dari, ditinjau dari dua hal atau dua sisi. Nazar itu dikatakan maksiat ditinjau dari dua sisi. Pertama, ditinjau dari tujuannya, ditujukan kepada siapa nazar itu. Nah, apabila ditujukan kepada Allah, maka itu nazar ketaatan. Tapi kalau ditujukan kepada selain Allah, misalnya bernazar untuk penghuni kuburan, datang ke kuburan, wahai penghuni kuburan, saya bernazar nanti kalau kepadamu, kalau saya nanti lulus ujian, saya akan pergi umroh, atau saya akan ini, saya akan itu. Ya. Untuk siapa dia bernazar? Untuk penghuni kuburan, kepada selain Allah, kepada makhluk, naam, kepada mayit, ya, kepada berhala. Nah, ini maksiat, ini haram, bahkan ini kesyirikan, ini syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini tinjauan sisi pertama. Kemudian nazar itu dikatakan maksiat ditinjau dari sisi kedua. Ditinjau dari perbuatan apa yang akan dia lakukan. Perbuatan apa yang akan dia lakukan. Bisa saja dia nadarnya untuk Allah. Saya bernadar demi Allah, saya akan minum khamar. Nah, ini maksiat juga. Walaupun untuk Allah, ya kan? Dia niatnya bernadar untuk Allah, tapi perbuatan yang akan dia lakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, minum khamar misalnya, atau berlaku kemaksiatan yang lain. Nah, jadi ini dua sisi. Ditinjau dari tujuannya untuk siapa, yang pertama, dan yang kedua, berupa apa perbuatan yang akan dia lakukan atau dia nadarkan. Mualif memberikan contoh di antara nadar maksiat yang pertama. Nadaru syurbul khamri au saumu ayamil haid. Bernadar untuk minum khamar atau berpuasa di hari haid. Ini sebagaimana tadi disebutkan. Berdasarkan hadis Aisyah, Nabi mengatakan yang terjemahannya, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dilakukan. Jenis yang kedua. An-nadharu alladhi yaqa'u lil amwat. bernazar untuk orang mati. Bernazar untuk orang mati, ini hukumnya syirik. Ka'an yakul, contohnya seperti dia mengucapkan, ya sayyida fulan, in rudda ghaibi au ufiya maridi, na'am, au qudiyat hajati, falaka mina naqdi au at'ami au asy-syam'i au asy-syam'i au az-zaiti, kada wa kada. Seperti seseorang datang ke kuburan, ya, dia berkata, wahai tuan fulan, penghuni kuburan, ya, kalau barang hilangku sudah ketemu, atau kalau saya sudah sembuh, atau kalau hajatku sudah terpenuhi, maka saya akan memberimu sesembahan ini, sesajen ini, saya akan memberikanmu makanan ini, saya akan memberikan kamu lilin cahaya, memberikan penerangan lampu pada kuburanmu, atau memberikan minyak ini, ya, untuk bahan bakar lampunya, misalnya obor. Nah, ini nggak boleh. Ya, yang pertama ditinjau dari sisi tujuannya kepada penghuni kuburan. Yang kedua, dia bernazar untuk memberikan penerangan kepada kuburan. Nah, menerangi kuburan itu termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Memberikan penerangan kepada kuburan itu termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam an yuqada alal qabri wa an yujassas yujassas wa an yusraj an yutakhas sirajan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk di atas kuburan atau kuburan itu diwarnai, dicat, dihiasi, ya, atau kuburan itu diberi penerangan. Maksudnya kuburannya, ya, ada kuburan di atasnya diterangi, diberi lampu, diberi lilin, diberi obor. Ya. Adapun kalau area perkuburan, kemudian jalannya ada jalanan di sana, di tengah-tengah kuburan, kemudian dipasang lampu untuk menerangi jalan, itu nggak apa-apa, tidak termasuk larangan dari hadis ini. Ya. Yang dimaksudkan adalah kuburan yang diterangi, bukan jalannya. Kalau jalannya nggak apa-apa diberi penerangan. Paham ya? Nah, dari ucapan seperti ini termasuk nazar maksiat. Pertama, dia bernazar untuk orang yang sudah mati, kemudian dia bernazar untuk melakukan kemaksiatan, perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza batil, nazar yang seperti ini nazar yang batil, wa huwa syirkun akbar wal iyadzu billah. Ini syirik besar. Bukan main-main. Ini perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya. Pelakunya bukan muslim lagi. Li'annahu nadharun li makhluk, karena ini nadar untuk makhluk. Nadar itu ibadah, sama seperti sholat. Gak boleh sholat kepada selain Allah, gak boleh berpuasa kepada selain Allah. Demikian pula gak boleh nadar kepada selain Allah. Wahuwa la yajuz, ini gak boleh. Li'anna nadhara ibadatun wa hiya la takunu illa lillah, karena nazar itu termasuk ibadah, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Contoh yang lain. Contoh nazar kemaksiatan. Yang ketiga, idza nadhara an yusrija qabran aw syajaratan lam yajuz al-wafa bihi. Seseorang na'am bernazar untuk menerangi kuburan sebagaimana yang kita sebutkan, memberi penerangan kepada kuburan, ya, memberi pelita, obor, lilin, cahaya lampu untuk kuburan, ya, di sekitar kuburan, atau pohon, menerangi sebuah pohon, ya. Kalau yang tadi hukumnya maksiatan, menerangi kuburan itu hukumnya maksiat, haram, bahkan bisa apa namanya, mengarah kepada kesyirikan. Kalau yang kedua menerangi pohon, ini termasuk apa ini? Nah, pohon diterangi, kasih lampu, kasih hias, penghiasan. Naam. Paling rendahnya ini apa? Ini adalah tabdzir, membuang-buang harta. Ya kan? Pasang lampu di pohon. Pohon enggak butuh penerangan. Yang butuh penerangan itu rumah, jalan. Pohon enggak butuh penerangan. Bahkan bisa termasuk terjatuh ke dalam perkara tasyabuh, menyerupai orang kafir yang suka menghiasi pohon, ya. Ada pohon dihiasi pakai lampu-lampu. Nah. Lam yajuz al-wafa'u bihi. Nazar seperti ini enggak boleh ditunaikan, enggak boleh dikerjakan. Wa yusrafu qimatu dzalika lil masalih. Justru biaya untuk melakukan nazar seperti ini, penerangannya, membeli lampu, membayar listriknya, itu digunakan untuk perkara maslahat yang lain. Li'annahu maksiyah, perbuatan seperti ini perbuatan kemaksiatan. Wala nadhra fi maksiatin, tidak boleh nadhar dalam perkara maksiat. Lil hadisil mutaqaddim, berdasarkan hadis yang telah lewat, hadis A, hadis Aisyah. Taiballahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab yang kedua, bab an-nadhar. Selesai kitab Al-Aiman wan-Nudhur, kitab yang membahas tentang perkara sumpah dan nazar. Kita beralih ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya, yang ke-13, Kitabul At'imah wadzabaih wassaid. Nah, jadi kita mohon maaf ya, kita membahas kitab fikih muyassar ini bukan dari awal, bukan dari kitab toharoh, dari kitab sumpah dan nazar. Jadi dari tengah ke belakang. Kita masuk ke pembahasan seputar al-at'imah, hukum-hukum seputar makanan, wadzabaih dan sembelihan, wassoid, demikian pula seputar hewan buruan. Nah, ini diantara perkara yang penting. Nah, jarang kita mendapati pembahasan seperti ini. Bab yang pertama, al-babul awal fil at'imah, seputar makanan. Ya. Seputar makanan. Jadi kenapa sih kok pembahasan makanan ini dibahas di dalam kitab fikih? Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini penting. Ya. Manusia itu butuh makan, butuh minum, ya kan? Untuk hidup. Ya. Karena kebutuhan yang banyak, yang besar tersebut, maka para ulama, para fuqaha membahas di dalam kitab-kitab fikihnya apa saja makanan yang halal boleh kita makan dan apa saja makanan dan minuman yang tidak boleh kita makan atau minum, tidak boleh kita konsumsi. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah atau keharaman. Ya. Maka dibahas di dalam kitabul at'imah ini. Perlu kita ketahui, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hukum asal makanan al-at'imah, hukum asal minuman al-ashribah, hukum asal pakaian, apa yang kita pakai, yang kita kenakan al-albisah, itu hukum asalnya halal, boleh, mubah. Silahkan makan apa saja, silahkan minum apa saja, silahkan pakai pakaian apa saja. Syariat menghalalkan, boleh hukumnya. Kecuali yang tidak diperbolehkan atau datang dalilnya yang mengharamkan atau melarang kita untuk menggunakannya atau mengkonsumsinya. Ya. Jadi hukum asal seluruhnya boleh. Nah. Mau makan apa saja, dari buah-buahan, dari daging hewan, ya, dari jenis-jenis minuman, hukum asal halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan di bumi ini menyediakan di bumi ini untuk kalian seluruhnya. Naam. Untuk kalian pakai, untuk kalian makan, untuk kalian minum, seluruhnya boleh. Ya. Tetapi perlu diketahui, apa yang Allah bolehkan untuk kita itu at-thayyibat. Perkara-perkara yang baik. Apa yang Allah larang dari kita untuk menggunakannya, untuk mengkonsumsinya, itu adalah al-khabithat, yang jelek, yang kotor. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi kalian itu yang baik-baik, dan Allah melarang dari yang jelek-jelek. Naam. Dari yang kotor, yang buruk. Apa saja yang buruk, apa saja yang jelek, apa saja yang dilarang, itu telah dirinci di dalam syariat, telah disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis. Nanti akan kita bahas. Kita baca dulu. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Masalah yang pertama, ta'rifuha wal aslu fiha. Apa definisi at'imah dan apa dalilnya? Definisi at'imah, al-at'imatu jam'u ta'am. At'imah itu diambil dari kata ta'am, jamak dari kata ta'am, makanan. Al-at'imah berarti makanan-makanan. Wa huwa ma ya'kuluhul insan wa yataghadza bihi minal aqwati wa ghairiha aw yashrabuhu. Yaitu apa-apa yang dimakan oleh manusia, yang dikonsumsinya, apakah itu berupa makanan pokok atau berupa minuman. Al-aslu fiha, hukum asal tentang makanan, kata mu'alif, tantaliqul qa'idatu syar'iyyatu fi ma'rifati ma yahillu minal at'imah wa min wa man yuharram wa min na'am wa ma yuharramu min qawlihi ta'ala. Kaidah syar'i untuk mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan dari makanan dan minuman itu beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sebutkan ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-157. Allah berfirman, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu illa an yakuna maitatan aw dahman aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillah ibih faman ittarra ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kata Allah, ini surat Al-An'am ya, afwan, surat Al-An'am 145. Katakan wahai Nabi, aku tidak mendapati dari apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya kecuali itu berupa bangkai. Ini yang diharamkan untuk dimakan, berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, maka itu adalah kotor, rijas, ya. Atau perbuatan kefasikan berupa makanan-makanan yang disembelih tidak dengan menggunakan atau tidak menyebutkan nama Allah dengannya. Hewan-hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Maka barang siapa yang terpaksa untuk memakannya, untuk mengkonsumsinya, ya, ghairu baghin, dalam keadaan dia mengkonsumsinya bukan karena sengaja ingin makan atau meminumnya, wala adin, juga tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksud dari firman Allah ini, telah disebutkan bahwa khamr itu haram, bangkai itu haram, darah itu haram, daging babi itu haram, ya, maka barang siapa yang terpaksa untuk memakannya atau meminumnya, misal orang yang sangat kelaparan, dia berada di tengah padang pasir, enggak punya makanan, ya kan? Enggak punya minuman. Tiba-tiba dia mendapati bangkai. Kalau dia enggak makan bangkai itu, dia akan mati. Maka boleh dia memakan bangkai tersebut, dimaafkan, ya. Karena terpaksa, ya kan? Karena terpaksa, bukan karena tidak terpaksa, ya. Lagi jalan di kota misalnya, tiba-tiba nemu bangkai, ayo kita masak bangkainya. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Di kota banyak makanan. Di tengah padang pasir yang luas, enggak ada apa-apa. Kalau dia enggak makan bangkai itu, dia enggak bisa melanjutkan perjalanan, dia bisa mati. Dia makan bangkai tersebut, wala adin, dan dia tidak melampaui batas cukupnya. Ya. Ketika dia makan, ah cukup, saya bisa melanjutkan hidup. Nah. Tidak dia teruskan. Ah, kok enak ya, dilanjut. Enggak apa-apa ini. Ini terpaksa saya memakannya, tidak. Secukupnya dia. Atau khamar. Sudah isya atau belum? Belum. Oh, sudah. Atau khamar misalnya, mungkin secara medis dibutuhkan obat yang mengandung khamar misalnya, dan tidak ada obat lain. Dia darurat butuh obat itu segera, maka diperbolehkan tanpa melampaui batas. Nah, ini hukum asalnya, ini dalilnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-157. Wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan diharamkan bagi kalian yang jelek-jelek. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-A'raf. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Katakan wahai Nabi, siapakah? Ini pertanyaan ingkar, ya. Pertanyaan untuk mengingkari. Artinya tidak pantas. Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya? Demikian pula siapakah yang mengharamkan perkara-perkara yang baik dari rizki-rizki yang Allah berikan? Artinya tidak boleh mengharamkan kebaikan-kebaikan yang Allah rizkikan, sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik dahulu, subhanallah, Allah berikan rizki kepada mereka berupa hewan ternak, ada unta, ada sapi, ya. Kemudian mereka mengharamkannya. Kalau sapi warnanya ini, kalau sapi bentuknya seperti ini, kalau sapi yang seperti ini enggak boleh dimakan. Ini dibiarkan, ini gak boleh dimakan, gak boleh ditunggangi, gak boleh diambil susunya. Subhanallah, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Nah, ini orang-orang musyrik zaman dahulu. Kalau ada unta seperti ini gak boleh, ini khusus untuk berhala ini, khusus berhala itu, ya. Akhirnya apa? Sekian banyak masalah, maslahat yang terabaikan, ya. Kita melihat di satu negeri di sana ada orang-orang yang menyembah sapi. Nah, orang-orang muslim yang tinggal di negara itu dikecam kalau hari raya Idul Kurban enggak boleh ya nyembelih sapi. Bahkan ada hukum pemerintahnya. Akhirnya pemerintahnya menetapkan sapi-sapi enggak boleh dimakan, sapi-sapi enggak boleh dibunuh. Akhirnya apa? Kekacauan yang ditimbulkan, bukan maslahat yang didapatkan dari hukum tersebut, tapi mafsadat, kerugian. Akhirnya di tengah kota kita lihat sapi berkeliaran, ya kan, di kampung, dari kotorannya, dari kemacetan yang ditimbulkan, belum lagi mungkin orang-orang di sana kelaparan, miskin, butuh daging untuk dimakan dari sapi-sapi tersebut, tapi sapi-sapi tersebut dilarang untuk dibunuh, nggak boleh disembelih, dibiarkan. Ya, ribuan akhirnya beranak, ya, terus beranak banyak, jadi lebih banyak sapinya daripada orangnya, ya, kotorannya di mana-mana, ya, di pasar orang lagi jual sayur, sayurnya dimakan, ya kan? Asik-asik jual kangkung, jual bayam lewat sapi, makan bayamnya. Nggak boleh diusir sapinya. Ya. Ini hewan keramat, ini hewan suci. Nah, waliyadzubillah, hukum Islam itu penuh dengan maslahat. Nah, ini insyaallah yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, biidznillah. Ya, apa hukum makan hewan ini, apa hukum makan buah itu, ya, apa hukum makan durian, apa hukum makan panda misalnya. Nah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, biidznillah. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.